Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar hikmah tentang menjenguk orang sakit. Kebenaran di rumah teduh itu ada satu pasien namanya Pak Dodi. Kemarin baru dapat info dari Taiin yang foundernya rumah teduh sahabat Iin. Pak Dodi ini diuji oleh Allah dengan tumor di kepalanya. Sekarang tinggal di rumah teduh dan ternyata saya dapat info juga dari teman-teman followers, makasih udah di mention. Pak Dodi ini ternyata punya satu harapan, pengen ketemu sama Ustadz Hanan katanya. Jadi kita akan coba datang ke rumah teduh, ketemu sama Pak Dodi buat menjenguk beliau, menghibur beliau. Dan kita juga akan bawa hadiah kecil buat Pak Dodi, karena kata Taiin Pak Dodi itu senang sholat. Kita bawa sajadah, ini sajadah. Ini juga salah satu kupluk kesayangan saya, mau dihadiahin buat Pak Dodi karena beliau memang butuh kupluk buat untuk kepalanya. Ini kupluk yang sering dipakai. Mereknya apa? Enggak usah disebut ya. Ini ada kaos shift baru sama sorban. Ini nanti kita kasih hadiah kecil ini buat Pak Dodi, mudah-mudahan beliau lebih semangat lagi untuk menjalani pengobatannya dan lebih sabar. Satu hal yang mungkin bisa jadi pelajaran sederhana buat kita dalam sebuah hadis, coba saya cari dulu hadisnya. Ini nih ada hadis nih ya, sharing aja karena saya juga nggak hafal. Hadis dari riwayat Tirmidzi tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Kata Nabi, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan ia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga ia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70 ribu malaikat akan mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguk saudaranya di sore hari, maka 70 ribu malaikat akan mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini keutamaan menjenguk orang sakit ternyata luar biasa ya. Jadi kita jalan nih dari rumah sampai ke rumah teduh, itu perumpamanya kayak orang lagi jalan-jalan di taman surga memetik buah-buahan anggur di dalam surga. Terus nanti begitu kita duduk di sana sama Pak Dodi, insya Allah akan dianugerahi oleh Allah 70 ribu malaikat yang ngedoain kita dengan rahmat dari pagi sampai sore. Karena ini udah siang, berarti sampai tengah malam. Mudah-mudahan teman-teman jadi semangat ya ngejenguk temannya yang lagi sakit, kecuali ngejenguk mantan, jangan ya, nanti jadi masalah. Ini ada Taiin, Taiin nyapa dulu followers kita. Assalamualaikum. Ini adalah founder rumah teduh sahabat Taiin. Oke, ikutin. Mama, kemana? Berdoa apa Kang Dodi tadi malam sampai Ustaz Hanan bisa hadir hari ini? Sok nangis, saya nangis, saya nangis. Sok nangis. Kenal saya dari mana Kang Dodi? YouTube ya. Suka dengerin dong. Gitu. Ngajinya gitu. Enggak ada yang terlambat Kang Dodi. Justru Allah mungkin pengen lebih dekat sama Kang Dodi dengan dikasih ujian. Allah kalau pengen angkat hambanya jadi kekasihnya, Allah kasih ujian. Kalau Kang Dodi sabar, berarti Kang Dodi jadi salah satu kekasih Allah. Dan ujian juga sementara, gak ada yang abadi kalau di dunia. Ujian, bahagia, semuanya sementara. Dan gak terlambat juga Kang Dodi kalau misalnya mau lebih dekat ke Allah. Sekarang waktu yang paling pas nih Kang Dodi kalau pengen dekat sama Allah. Karena buat orang yang lagi diuji, diam aja pahala ibadah, insyaallah Allah mudahkan perobatannya, dikuatkan kesabarannya terus sama Allah. La ba'sa tahurun insyaallah, kata Nabi. Nabi itu berpesan kepada semua umatnya yang sakit. Ada pesan dari Nabi, kata Nabi, la ba'sa, jangan sedih, tahurun insyaallah, penyakit ini menjadi penggugur dosa. Dan orang kalau udah digugurkan dosa jadi kekasih Allah. Hai, umur teh berapa? 31. Oh, adik saya ya. Saya udah tua. Adik saya nih. Ini kita juga bawa hadiah kecil nih buat Kang Dodi. Kang Dodi kalau misalnya sesekali pengen pas lagi hari Jumat, kalaupun gak bisa ke masjid, mau sholatnya di sini pakai pakaian yang ini, ada sorban. Ini sorban yang saya pakai. Ini kupluk kesayangan saya. Saya kemana-mana dari dulu pakai ini, udah berapa tahun? Udah 2 tahun pakai kupluk ini kemana-mana. Dan warnanya juga warna kesayangan. Sama sajadah kecil. Ini bisa dilipat. Ngerepotin. Oh enggak lah. Cuma itu doang. Ini ada CD nih. Dari TIN. Iya, makasih. Saya nih sama CD-nya dikasih playernya. Makasih. Ini playernya nih. Untuk muterin, jadi kalau lagi sepi biar seru mas. Ya, biar ada dengerin hiburan. Sama dari Pemuda Hijrah nih, kasih tahu. Terima kasih, terima kasih di CD playernya. Makasih banyak. Sama-sama. Bisa ngomong apa lo saya? Allah sayang sama Kang Dodi. Sayang banget, makanya dikasih jalan biar lebih dekat sama Allah. Ini udah dibuka ya tempurungnya ya? Udah, ini gak ada tempurungnya. Cuman kemungkinan besar gak bisa dipasang lagi karena otaknya yang bengkak. Ini udah 2 kali operasi, pemasangan tempurung cuman gagal. Oh, yang ini. Iya. Di bawah tuh yang banyak nanahnya ya, mengumpul iya, di kepala bawah ya. Iya, yang di sini. Di sini tuh sebelum dioperasi ada benjolan. Ini biar Kang Dodi semangat nih. Saya pengen tilawah surat Ar-Rahman buat Kang Dodi. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla taghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. Duhai Allah yang Maha Penyembuh. Duhai Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hilangkanlah penyakit dari saudara kami, sahabat kami, adik kami, teman kami, Kang Dodi, dan semua pasien-pasien yang ada di rumah teduh. Engkau lah yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau, ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Mungkin kami tidak mengerti maksud dibalik semua ini. Engkau satu-satunya harapan kami, ya Allah. Gantilah setiap musibah kami dengan rahmat. Gantilah setiap sakit kami dengan kesehatan. Gantilah air mata kami dengan senyum dan tawa dan rasa syukur. Gantilah semua penderitaan kami dengan kebahagiaan, ya Allah. Ya Rabbana yang mendengar doa dan salawat serta zikirnya Ayub, yang Maha menyembuhkan penyakit Ayub ketika semua orang berputus asa darinya, maka sembuhkanlah kami. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semuanya juga, yuk support Rumah Teduh ya. ini bukan endorse, saya nggak di endorse sama siapa-siapa, tapi melihat langsung gimana banyak manfaat dari kehadiran rumah teduh buat saudara-saudara kita yang lagi diuji, salah satunya kayak Kang Dodi. Teman-teman pasti sebagian udah ngelihat gimana perjuangan di rumah teduh yang dilakukan TIN dan teman-teman relawan yang soleh-solehannya semuanya, masya Allah. Jadi kita nggak bisa kita mengurus sendiri, minimal kita mensupport orang yang ingin berjuang dan mengurus para pasien. Kalau Allah kamu lagi ketemu lagi nanti, masya Allah. Sekalian Pak Ustadz, iya makasih, ya, makasih banget Pak Ustadz, makasih banyak. Makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Ya teman-teman, alhamdulillah udah selesai ngejenguk Kang Dodi, ngasih motivasi. Alhamdulillah bisa kecil-kecilan lah beramal, pengen tahu rasanya jalan-jalan di Taman Surga. Buat teman-teman yang punya gengnya, temannya, sahabatnya, saudaranya yang sakit, harus buruan untuk ngejenguk teman-temannya, karena itu salah satu amal saleh yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di video yang akan datang kita bisa lakuin lagi, bareng-bareng lagi untuk lakuin hal-hal yang banyak main, banyak manfaat, insyaallah. Sukses, assalamualaikum.